Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa limasyaikhina wa lisairil muslimin. Amin ya Rabbil Alamin. Tuan Rabbi, ada. Nah, kita lanjut ke manida'a ilmal ghaib di antara togut berikutnya. Baik, faddal dibaca di sini. Siapa? Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala syarihu ma'ali syekh al-allama al-doktor Salih ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan fi syarhi ala ma'ni at-taghut. Faqad yutli'uhu Allahu ala ba'd al-mughayyabati. Man idda'a ilma al-ghaib sekarang. Ar-rabi'u man idda'a ilma al-ghaib wa huwa al-kahinu. At-tawaghitu kuhanun kama yaqulu ba'd as-salafi kanat tanzilu 'alayhim ash-shayatin wa fi kulli hayyin min ahya'i al-arabi minhum wahidun. Falkuhanu tawaghitu limadha li'annahum yadda'una ilma al-ghaybi alladhi ikhtassa Allahu ta'ala bihi 'alimul ghaybi fala yudhhiru 'ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. Faqad yutli'u Allahu 'ala ba'd al-mughayyabati limaslahati ad-da'wati ila Allahi 'azza wa jalla wa takunu mu'jizatan lahu wa dalilan 'ala sidqihi limaslahatin nasi wa illa fal ghaibu la ya'lamuhu illa Allahu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah war rasul alladhi 'alima shay'an min al ghaibi lam ya'lamhu aslan wa innama 'alimahu bi ittila'illahi lahu 'alayhi fala ya'lamu al ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala 'alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Amma al-kuhanu wash-shayatinu fa ha'ula'i kadhabatun walakin yahsuluna 'ala shay'in min al-ghaibi biwasitati istiraki as-sam'i. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara togut berikutnya ialah manida'a ilmal ghaib. Itu siapa yang mengklaim dia mengetahui perkara yang ghaib. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan wa huwal quhan, yaitu dukun. Termasuk di sini siapa saja dari kalangan yang mengklaim mengetahui yang ghaib, semisal dukun, sahir bin as-saharah, para penyihir, peramal, arraf dan yang lainnya. Yang mengklaim dia tahu perkara yang ghaib. Wa tawaghitu kulluha kama yaqulu ba'du salaf. Kanat tanzilu 'alaihim asyayatinu. Yaitu yang namanya tagut-tagut, tawaghit jamak dari tagut, itu adalah kuhan. Dukun. Ya sebagaimana dikatakan oleh para salaf, yaitu yang setiap setan singgah turun kepadanya dengan memberikan informasi. Tentu disertai dengan berbagai kedustaan. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Syekh menerangkan tentang manidda syai'an min ilmil ghaib, beliau menyatakan manidda syai'an min ilmil ghaib fa huwa min jinsis syayatin, fa huwa kahinun minal kahana au sahirun minas sahara au mudda'i li ilmil ghaib, hada minat tawagid. Nah, ini serupa dengan yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, cuman beliau di sini lebih menyebutkan berbagai contoh lagi, tidak hanya para dukun namun juga para penyihir, ya, para peramal dan yang lainnya. Wa fi kulli hayyin min ahya'il Arab minhum wahidun. Nah, pada setiap kampung-kampung Arab itu ada, ya, satu togut yang demikian. Falkuhan tawagit itu. Maka perdukunan itulah togut-togut, dukun-dukun itulah togut-togut. Kenapa tuh dukun itu disebut togut? Lima ada li annahum yad'una ilmal ghaib alladhi ikhtasallahu ta'ala bih. Karena mereka mengklaim mengetahui ilmu ghaib yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ya, dialah Allah yang mengetahui yang gaib, yang Allah tidak akan menampakkan kepada siapapun dari ilmu gaibnya tersebut, illa man irtada min rasul, kecuali kepada kalangan rasul yang Allah ridai. Allah beritahukan sedikit tanda-tanda. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, sayati ala nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halal amin haram, ya, man ya'ish minkum ba'di fasal ikhtilafan katsira. Ya, kemudian Nabi SAW menyatakan, sayati ala nas zaman zamanun khadda'at fa yukadzibu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa fiha yatakallam ar-waibidah, ya, dan seterusnya dari kabar-kabar masa depan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang orang yang nanti di akhir masa, di akhir zaman akan muncul orang-orang yang tidak peduli dari mana dia dapat harta, apakah dari halal atau dari haram. Ini datang waktunya. Ya, akan datang nanti setelahku, siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, man ya'ish minkum ba'di faisal ikhtilafan katsira. Ternyata benar. Ya, akan datang masanya tahun-tahun yang khada'at, yang menipu, yang di tahun tersebut yukadzibu fihal kadzib wa yukadzibu fiha shadiq. Orang yang dusta akan dianggap sebagai orang jujur. Orang jujur akan dianggap sebagai orang yang pendusta, orang yang amanah dianggap sebagai khain, orang yang khain akan dianggap sebagai al-amin. Wa fiha yatakallam ar-ruwaibidah. Pada masa itu akan muncul, tampil ruwaibidah. Ya, para sahabat tidak paham apa itu ruwaibidah. Maka mereka bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Rajulut tafih yatakallam an amril ammah." Orang bodoh yang diberbicara perkara umat. Ya, dia enggak paham perkara agama ini, dia berbicara perkara agama ini. Ya, pada masalah-masalah yang penting. Taibar kalau fikum. Maka ini semua berita-berita gaib yang Allah kabarkan kepada Rasul. Rasul juga mengabarkan di antara akhir zaman akan banyak gempa, akan banyak pembunuhan, dihalalkannya perzinahan, dihalalkannya ya, alat musik dan seterusnya. Ini adalah di antara perkara-perkara gaib yang diajar, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Nah, amal kuhan wa syayatin faha ulai kadabatun. Adapun para dukun setan-setan, maka mereka adalah pendusta. Ya, enggak ada itu namanya mereka mengetahui perkara gaib. Mereka meramal tahun 2021 presiden lengser, mereka meramal tahun 2021 artis fulan cerai, artis fulanah dipoligami misalkan. Enggak ada itu. Ya, bahkan ada ini yang mengklaim dirinya sebagai dukun, sebagai ahli apa namanya istilah orang kita sekarang nyebutnya ahli metafisika, kecakapan apa namanya paranormal, ya, paranormal itu ternyata ketangkap polisi, ya, itu ya tangkap polisi pakai narkoba, itu kan dusta sekali dia. Kalau dia tahu yang gaib, dia tidak akan ketangkap polisi, dia akan tahu, oh, besok saya mau digerebek sama polisi, ya, saya mau pakai narkoba digerebek, maka saya besok tunda narkobanya, nah, lusa aja, karena dia tahu, ya, begitu, tiba-tiba digerebek, nah ini kedustaan mereka. Taib, ya, walakin ya, namun, ya, yahsuluna ala syai'in minal ilmi ghaib biwasitat istiraqil as-sama, namun mereka mendapatkan, ya, sesuatu hal dari perkara ilmu ghaib itu dengan perantara dicurinya berita dari langit oleh para setan-setan yang menyampaikan kepada mereka, kepada dukun-dukun, penyihir peramal ini, tentunya disertai dengan bumbu-bumbu kedustaan. Ya, dari 100 berita, dari 1000 berita, itu 999-nya tidak terjadi. satu aja yang berhasil. Nah, yang berhasil ini yang jadi acuan oleh orang-orang. Ya, semisal kayak kemarin pesawat ada yang tenggelam, ada yang jatuh. Ya, sebelumnya itu peramal, meramal salah. Dia meramal 2021 ada yang pesawat jatuh. Benar jatuh. Itu aja yang benar jadi acuan. Ya, atau bisa jadi dia itu aja, apa namanya? Spekulasi aja. Ya. Pura-pura meramal, ya, meramal jari jemaah garis dulu lama-lama ya, pada perkara-perkara yang besar, ya. Ya dan billah. Kita masuk yang kelima. Al-khamis wa huwal akhir, togut yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Nah, ini perkara penting ini. Nah, ini kalau seorang ya atau ada pihak lain yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dalam keyakinan dia meyakini hukumnya itu boleh, ya, maka dia kufur. Ya, dia kufur. Barakallahu fikum. Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan di tempat yang lain, para ulama yang lain merinci hal ini. Ya, walaupun ada buku yang bagus di situ, Tahkimul Qawanin karya Al-Allamah Al-Imam Asy-Syeikh Muhammad bin Ibrahim, ya, mufti Saudi yang pertama, guru dari para ulama, di antaranya guru dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, yang membahas tentang perkara berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, saya akan bacakan sedikit ya keterangan dari Syekh Shalih Al-Syeikh di kitab Syarah Salasatul Usul. Ini buku yang bagus, ya. Saya sering katakan ya, pada antum semua beli buku ini. Ini faedahnya banyak. Beliau mengatakan al-hakimu bi ghairi ma anzalallahu fihi tafsilun. Nah, kalau ada orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, terdapat beberapa perincian. Beliau menyatakan, idza hakama bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan anna hukmahu jaizun. Apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia meyakini berhukum dengan selain Allah tersebut, misal dia berhukum dengan undang-undang syaitan Holandi, ya, dia menyatakan boleh saja, wa anna lahu ayyahkum, ya. Dia mengatakan boleh saja dia berhukum dengan hukum tersebut, ya, maka ini orang ini kufur, ya, keluar dari Islam berdasarkan ijma' ulama, ya, ijma' ulama. Taib. Hukmuhu qarinun li hukmillahi au musawiyun li hukmillahi au afdal min hukmillahi au nahwi dzalik. Nah, hukum orang ini sama seperti hukum yang diterapkan bagi orang-orang yang mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh. Ya, boleh. Atau berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak boleh, apa namanya, boleh walaupun yang terbaik adalah hukum Allah. Ada empat perincian, ya, yang sering kita ulang-ulang. Yang pertama, ini yang murtad, ya. Ada empat, satu aja yang selamat. Artinya selamat bukan selamat nggak dosa apa-apa. Syirik asghar, ya. Yang pertama, yaitu yang dia meyakini berhukum dengan selain hukum Allah itu yang lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah dengan alasan zaman sekarang nggak cocok, tempat kita nggak cocok, makanya kufur. Ini murtad berdasarkan ijma ulama, ya. Nah, yang kedua, kalau dia menyatakan hukum Allah sama hukum dia itu sama baiknya, maka ini juga kufur dia. Yang ketiga, yang menyatakan hukum Allah itu yang terbaik, hukum yang saya terapkan, misalkan undang-undang Holandi itu jelek, tapi boleh-boleh saja, maka dia juga kufur, ya. Nah, yang terakhir, yang ini yang tidak dimurtadkan oleh Syekh bin Baz, ya, dan juga ini dipilih oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, ya, yaitu yang berpendapat hukum Allah yang terbaik dan dia meyakini hukum yang dia terapkan itu jelek, ya, dan dia berhukum dengan hukum yang dia terapkan dari selain hukum Allah karena faktor politik, riswah, ya, atau yang lainnya, dengan tetap meyakini menegaskan hukum Allah yang terbaik, inilah yang disebut kufrun duna kufrin. Walaupun Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan kufrun duna kufrin itu bukan seperti itu, ya, tetapi banyak ulama menyatakan itu kufrun duna kufrin. Taib, dan ini dianggap sebagai togut. Fahada yu'addu togutan. Ini tetap dianggap sebagai togut. Syekh bin Baz mengatakan semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah di sebelum salam itu togut. Ya, itu togut. Kalau dia kufur, murtad, togut akbar. Kalau dia enggak murtad, yang tadi yang keempat, togut asghar. Ya. Semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu togut. apakah dia kufur atau tidak. Nah, ini penting ya. Amma in hakama bi ghairi ma anzalallahu wa huwa ya'lam annahu 'asin fi hukmihi aw hukmullahi afdal wa anna hukmullahi huwa al-muta'ayyan lakin ghalabathu nafsuhu wa syahwatuhu bi anna hukma bi ghairi ma anzalallahu fi ba'dil masail ya kama yahsulu li ba'dil maftunin min al-qudati annahum yahkumuna min fi masailah bi syahwatihim. Nah, adapun orang yang berhukum ya dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia meyakini, dia mengetahui, dia bermaksiat dalam keputusan dia tadi, dan dia meyakini hukum Allah yang afdal, ya, ya, dan dia dikuasai oleh hawa nafsu dia, syahwatnya, ya, untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fi ba'di masailah, dalam sebagian perkara, bukan dalam keseluruhan, ya, sebagaimana yang ini terjadi, menimpa orang-orang yang terkena fitnah dari kalangan qudat, para pemberi keputusan, para pembuat undang-undang, ya, maka yang seperti ini taib diterangkan oleh para ulama, inilah yang disebut kufur asghar. Ya, kufur asghar, tetap kufur asghar, dia tagut asghar. Adapun Syekh Muhammad bin Ibrahim ini di Tahkimul Qawanin. Ya, siap enggak kita baca buku itu? Ah, mesti siap ya insyaallah ya. Ini di awal-awal risalah beliau Tahkimul Qawanin, beliau menyatakan inna minal kufril akbari al mustabina tanzilal qanuni al-la'ini manzilata ma nazala bihi ar-ruhu al-amini ya ma nazala bihi ar-ruhu al-amini ala qalbi sayyidil mursalini ala qalbi sayyidil mursalina lilhukmi bihi bainal alamina waliraddi ilaihi inda tanazu'il mutanazi'ina mu'anadatan wa munaqadatan liqaulillahi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairul lakum wa ahsanu ta'wila. Ha, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim di Tahkimul Qawanin, beliau mengatakan sesungguhnya di antara kekufuran akbar yang jelas yaitu apa? Tanzilal qanun al-la'in. Paham ya? Menempatkan undang-undang buatan manusia yang terlaknat. Apa itu? Undang-undang setan Holandi. Itu undang-undang setan, bukan undang-undang Allah. Diterapkan manzilata manazzala bi ruhul amin. Ditempatkan pada posisi ya, pada posisi apa yang diturunkan oleh ruhul amin, oleh Jibril alaihissalam, ala qalbi sayyidil mursalin, diturunkan kepada kalbu Nabi kita Muhammad SAW, itu Al-Quran. Seakan-akan undang-undang yang tadi qanun al-la'in ya, undang-undang yang terlaknat tersebut itu diposisikan seperti posisi Quran ya. Dan ini ternyata terjadi ya ikhwah, sebagian politisi, sebagian penguasa oligarki, kalau mereka mengagungkan undang-undang mereka, mereka menyatakan konstitusi di atas segala-galanya. Subhanallah. Ya, konstitusi di atas segala-galanya. Kalau ada orang cela kitabullah, ya paling mereka apa diadili, itu pun enggak ya lama lah prosesnya. Tapi kalau ada orang cela undang-undang setan mereka, muarahnya luar biasa. Muaranya luar biasa. Dituduhnya macam-macam, makar inilah segala macam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini keyakinannya ikhwah. Keyakinan. Ya. Kita enggak ngajak berontak. Mau berontak pakai apa? Para fuqaha nyebutin kok. Berontak itu enggak boleh. Ya, kecuali terpenuhi berbagai syarat. Salah satunya mesti punya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan penguasa. Enggak ada. Yang kedua, apa? Yang kedua, kemudaratan yang ditimbulkan dari berontak melawan mesti lebih ringan dibandingkan bertahan. Ya, mudarat bertahan di bawah kepemimpinan dia. Ya. Kepemimpinan dia yang menggunakan hukum-hukum setan, Amerika, Holandi dan semisalnya. Paham enggak sini? Nah, Tapi barakallahu fikum. Tapi ini keyakinan, karena sebagian ikhwah sudah ngaji sebulan, setahun. Ini perkara dasar. Kan Syekh Muhammad menyatakan di awal-awal apa? Sesungguhnya yang awal-awal pertama kali mesti diketahui, dipelajari oleh seorang hamba apa? Mengetahui tagut. Kufur terhadap tagut. Kufur terhadap tagut salah satunya kufur mengkufuri, mengingkari semua hukum yang diterapkan dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasikun. Nah, ini perkara yang mesti dipahami. Kita ingkari, ya, tidak mesti melazimkan, mesti ngelawan kalau begitu. Loh, ini pengingkaran di kalbu. Kalau mau ngelawan ada fikihnya lagi. Tidak bisa seorang yang udah kenal pengajian, yang penting saya udah berubah casing saya jadi jenggot, celananya naik, yang perempuan udah pakai hijab, meninggalkan pakaian yang dulu-dulu jahiliyah, yang penting udah ngaji sunnah, dengerin taubid ah. Loh, kok pertama kali ngaji taubid ah? Tau syirik dulu, kufur terhadap tagut dulu. Pertama kali ngaji cuman tahu haramnya maulid, bid'ahnya yasinan, bid'ah kunut subuh. Itu aja. Ini ngaji ngaco, ya. Kurikulum ngaco, majelis ngaco yang diikutin berarti. Kalau awal ngaji dia tahu dulu makrifat kufur terhadap tagut. Makanya pengetahuan tagut ini ada di buku dasar usul salasah. Usul salasah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyatakan di awal-awal. Ya, i'lam rahimakumullah, annama awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-taghut. Baru beriman pada Allah. Yang pertama apa? Yang Allah wajibkan pada anak Adam untuk kufur terhadap taghut. Gimana kufur kepada taghut? Orang enggak tahu apa itu taghut. Bahkan kalau dengar kajian tentang pengingkaran terhadap taghut, langsung tendensinya naik. Wah, wow, ini. Khariji, takfiri, apalagi ISIS, apalagi segala macam. Loh, kok begitu? Hah? Memangnya bisa jadi ahli tauhid terus gak kufur terhadap tagut? Kufur terhadap tagut mengingkari yang lima ini. Ya, salah satunya berhukum kepada selain hukum Allah. Yang ini gak ngingkari, gak jadi kufur terhadap tagut. Gimana mau dikatakan faqadistam sakabil urwatil usqa, ya, bir ulwatil usqa. Nah, gimana mau dia telah berpegang dengan tali yang kuat, gimana? Sementara syaratnya famayakfur bitagut wa yu'min billah faqadistam sakabil urwatil usqa lan fi samalaha, baru dia berpegang tali yang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus la ilaha illallah. Nah, lanjut lagi kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ya, lil hukmi bihi bainal alamin. Nah, dia tempatkan undang-undang terlaknat dari buatan manusia tadi pada posisi Al-Qur'an untuk menghukumi alam raya ini, jagat alam raya ini. Waliraddi ilaihi inda tanazu'il mutanazi'in mu'anidatan wa mu'anadatan wa munaqadatan. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi wa Rasul, dan seterusnya. Kisah Dzul Khuwaisirah yang sering diangkat-angkat oleh para asatidah, penceramah, talabatul ilm dalam tulisan, ceramah, khutbah, itu selalu diangkat tentang Khawarij. Hah? Betul, dia mbahnya Khawarij. Tapi kenapa dia jadi sesat? Karena dia menyatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad, ketika Nabi SAW membagikan ya ghanimah, dia merasa enggak puas, dia menyatakan hukum Nabi, keputusan Nabi enggak adil. Enggak adil. Nah, maka kufurlah dia. Loh, kok kufur? Iya, Umar bin Khattab menghalalkan darahnya, mau memenggal kepalanya. Dicegah oleh Rasul, bukan Rasul mengatakan dia belum kufur. Ada syubhat di kepalanya. Belum ditegakkan hujah. Nanti ditakwil mungkin isi hatinya bisa jadi enggak begitu. Enggak, tetapi karena maslahat. Ya, karena maslahat saja. Mudarat, meninggalkan mudarat yang lebih besar dibanding maslahat yang kecil. Maslahat ada dengan membunuh Dzul Khuwaisirah, tapi mudaratnya Nabi terangkan. Ya, Taib barakallahu fik. Ya, mana lagi tadi? Sudah ya, sedikit. Ah, kesimpulannya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, idan fasara tahkimul qawanin kufran akbar billah. Ya. Maka kalau begitu, berhukum dengan undang-undang buatan manusia itulah kekufuran akbar. Ya, kenapa? Li'anna istibdal syariah makana syariah. Karena itu istibdal syariah, mengganti hukum syariah di tempat posisi hukum syariah. Mengganti syariat Islam, ya, diganti dengan syariat Faransa, syariat Aruba, syariat Indonesia, syariat Amerika. Holandi enggak ada di sini. Enggak disebutin sama sih. Saya tambahin syariah Hollandia, ya, itu. Taib. Ini namanya istibdal, ya. Ini namanya istibdal. Nah, Syekh membahas lagi. Ini Syekh Shalih Al-Utsaimin membahas lagi. Ya, famata yakfuru, famata yakunu kufran. Kapan orang tersebut yang berhukum dengan senukum Allah tersebut jadi kufur, murtad? Al-jawabu idza kana istibdalan. Jika dia melakukan istibdal, penggantian, ya. Wa mata yakunu istibdalan? Kapan terjadi istibdal? Idza kana tahkimul qawanin ghaliban, apabila berhukum dengan qawanin, undang-undang manusia itu yang dominan di negeri tersebut. Ya, kama dzakara sama hatu Syekh Muhammad Ibn Ibrahim fi fatawahu. Ya, dan seterusnya. Ya, terus ditanya lagi. Mata yakunul hukmu bil qanun kufran, kapan berhukum dengan qanun, undang-undang buatan manusia tersebut kufur? Idza kana ghaliban. Beliau jawab lagi, apabila itu dominan di negeri tersebut. Tabarakallahu fik. Ya. Ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di Salasatul Usul. Dah, ya. Nanti kapan-kapan kita baca Tahkimul Qawanin, ya. Ya, insyaallah. Ya, mesti ya. Ahlus Sunnah itu mesti melek kayak gini-gini, ya. Ya, jangan taunya tendensinya, oh, Khawarij, oh, Takfiri, oh, ISIS, oh, lo kok udah kayak orang liberal, dengar togut panas, meradang. Enggak benar kayak begitu. Orang liberal kayak begitu. Harusnya Ahlus Sunnah dengar togut, ini yang pertama kali dia dengar ketika ngaji. Karena kufur terhadap togut syarat iman. Ya. Yang pertama, nah, kufur kepada togut itu gimana? Nah, baca buku ini, ya, diterangkan bagaimana gambaran sifat kufur terhadap togut, ya, baca buku ini atau usul salasa, ya, dengan penjelasan para ulama al-sunnah. Penjelasan para ulama al-sunnah mewujud banyak di kitab-kitab sudah dicetak, ya, ini mudah insya Allah. Taib al-khamis, wahu al-akhir. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima, yang terakhir dari togut, siapa itu togut? Yaitu yang berhukum dengan selain hukum Allah. Fadal, dibaca di sini, ya. Apa? Repi, baca pi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarihu hafizahullahu ta'ala, wal khamis wa huwa al akhir. من حكم بغير ما أنزل الله ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها هؤلاء طواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فهذا ليس طاغوتا فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طواغيتا لأنهم لم يتعمدوا هذا هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه فهم معذورون قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده ولا يجوز اتباعه على الخطأ لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتا بل له أجر إذا كان من أهل العلم أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم ليسوا معصومين. طيب sampai sini dulu. Yaitu yang berhukum dengan selain hukum Allah diantaranya adalah para hukam, yaitu para pemerintah, para penyelenggara negara, para penyelenggara sebuah negeri, pemerintahannya, ya, yang mereka membuat undang-undang dan mereka mengabaikan syariat Islam dengan berbagai alasan, ya. Tadi Syekh Shalih Al-Syekh juga saya telah kutip tadi dari Syekh bin Baz yang menyelamatkan mereka dari kekufuran Akbar kalau mereka meyakini hukum Allah yang terbaik, mereka, hukum Allah yang afdol, hukum mereka yang jelek, ya, karena faktor politik, riswah dan yang lainnya mereka akhirnya terpaksa puluhan tahun. Nah, ini juga ajib, makanya ini dikritisi juga oleh Syekh Rajihi, ya, seperti ini. Tapi barakallahu fikum. Nah, kalau mereka menyatakan haram meniru pemerintahan yang dibangun seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini yang mana ini? Hah? Mau yang mana ini? Yang pertama, dia menyatakan tadi apa? Kata Syekh bin Baz, kata Syekh Shalih Al-Syekh juga tadi apa? Meyakini sistem dia itu yang terbaik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di pembatal kelima, ya, manik taqadah ya, anna hadiah ghairi nabi itu ya afdol min hadihi sallallahu alaihi wasallam kafara. Siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk rasul, apakah itu undang-undang Belanda, undang-undang Amerika, itu lebih afdol daripada petunjuk nabi, maka itu apa? Kufuran. Kufur asgor apa kufur apa? Kufur akbar. Tadi telah diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya, oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Allahumma musta'an. Wa yaj'aluna al-qawanin mahallaha. Dan mereka menempatkan qawanin pada menjadikan undang-undang pada tempat syariat. Ini namanya ibdal, istibdal tadi. Ya. Haulai tawagitu, mereka lah tawgut. Ya ikhwah, kita nyebutin ini, gak apa-apalah nanti orang-orang nyebut kita itu khawarij takfir. Ini kebenaran-kebenaran, ya, kebenaran mesti disampaikan, gak perlu khawatir, ya. Memangnya kalau bawain kajian makna tawgut dicap khawarij, Syarah Syekh Fauzan kita bacakan cap khawarij, Syarah Syekh Shalih Al-Syekh kita bacakan tadi cap khawarij, jadilah ulama itu semua khawarij semua. Dia aja Ahlus Sunnah dan ya keluarganya yang lucu-lucu. Hah? Ini ajib ini. Kok dicap khawarij? Saya sering dengar kayak begitu. Banyak orang yang tendensinya ya begitulah. Ya, cepat naik darah kalau kita bawakan yang semisal ini. Allahumma musta'an. Ah, wa ha'ulai tawagit alladzin yahkumu bighairi ma anzalallah. Hada tagutun binassil Qur'an. Mereka lah tagut yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tadi sudah saya terangkan. Syekh bin Baz di Subul Salam, bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan juga di Syarah Fadlul Islam menyatakan semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, baik yang tadi dirinci atau yang tidak, mereka adalah tagut. Yang dirinci kufurnya tagut akbar, yang dirinci tidak kufur akbar tagut asgor. Makanya jangan panas kalau disebut pemimpin yang tidak berhukum dengan sunnah Allah adalah tagut, langsung keluar statement. Khawarij. Nah, gimana ceritanya? Ya. Ini Al-Quran yang menyatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur mengingkari taghut. Di syarah Fadlul Islam, kajian yang kita kaji tahun lalu, Syekh Shalih Fauzan mengomentari ayat ini, itu baru punya sifat irodah tuh orang. Baru pengen berhukum dengan hukum taghut, sudah nyatakan kufur. Apalagi kalau menerapkan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Ya, itu taghut. Faman hakama bighairi ma anzalallah muta'ammidan dzalika fa innahu yakunu taghutan. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan sengaja, maka dia menjadi taghut. Yang enggak sengaja itu gimana? Hai, perhatikan nih. Amman hakama bighairi ma anzalallahu mujtahidan, tuh dia berijtihad. Yang penting dia punya kapasitas untuk berijtihad. Misal ulama, para mufti, para mujtahidin, mereka beristihad untuk menyimpulkan suatu hukum. Ya, beristinbat mereka. Mereka punya kemampuan. Ternyata keliru. Tidak tepat. Apakah mereka jadi taghut? Tidak. Ya, tahra al-haqqi, mereka mencari kebenaran. Berhati-hati mencari kebenaran. Namun ternyata dia keliru. Maka ini bukan taghut. Fahada laysa taghutan. Maka para ulama fuqaha, apabila mereka beristihad dalam berbagai permasalahan fikih, kemudian mereka keliru, layu aduna tawagut. Mereka tidak dianggap sebagai tawagut karena mereka tidak sengaja dalam kekeliruan ini. Ya, mereka membahas mencari kebenaran, ya, namun tidak sampai kepada kebenaran. Fahum ma'dzurun, maka mereka diberi uzur atas hal ini. Nabi Alaihissalam bersabda, idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajran. Apabila hakim beristihad, maka dia mendapat dua pahala. Kalau dia keliru, dia dapat satu pahala. Ya, satu pahala atas istihad dia. Kalau benar, satu pahala lagi atas ketepatannya, kebenarannya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja menyelisih syariat. Adapun yang keliru dalam istihadnya, ya, maka enggak boleh diikuti. Ya. Enggak boleh kita na'khud al-istihad alladzi nara annahu khalafa ad-dalil. Enggak boleh kita mengambil sebuah hukum yang berdasarkan ijtihad yang kita ketahui, kita melihat itu padahal menyelisih dalil. Ya, namun huwa fi nafsihi ma'dzur. Dia sendiri diberi udzur, bukan taghut. Bahkan dia dapat pahala kalau dia dari kalangan ahli ilmu. Kalau dia bukan ahli ilmu, dia berijtihad walaupun benar kata para ulama, dia tetap dosa, enggak dapat pahala. Ya. Enggak boleh berfatwa tanpa ilmu, itu sesat menyesatkan. Ya, itu diantara tanda-tanda buruk hari kiamat. Ya, apabila orang alim telah wafat, ya enggak tersisa orang alim sedikit pun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai juru fatwa mereka. Ya, fa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, fa aftau bi ra'yihi. Dullu adullu. Kalau dia ditanya, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Dia sesat lagi menyesatkan. Mana lagi tadi? Amma idza ijtahada wa huwa laysa indahu mu'ahalatin. Mu'ahalat ya, wa laysa indahu mu'ahalatul ijtihad. Ada pun yang berijtihad padahal dia enggak punya kapasitas untuk berijtihad, maka fahada ala kulli hal mukhtiun. Orang seperti ini bagaimanapun keadaannya, benar atau salah keputusannya, dia keliru, salah. Ya, dia enggak boleh berijtihad. Ya, dia enggak punya kapasitas untuk itu. Ya, lakin hada fil mujtahidin. Namun kekhususan ini, ya, itu hanya berlaku bagi kalangan mujtahidin yang mereka memiliki kapasitas ijtihad. Apabila mereka keliru, baru mereka diberi uzur. Semisal para imam-imam yang empat dan yang selevel dengan mereka dari kalangan ahli ilmu yang telah terpenuhi syarat-syarat ijtihad. Maka mereka memang tidak maksum. Ya, mereka tidak maksum. Oleh karena itulah satu sama lain mereka menyatakan, ya, jangan ikuti diri mereka kalau mereka keliru. Imam Malik menyatakan, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad siwas ya ila sahib hadzal qabr. Imam Malik di Masjid Nabi menyatakan semua orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak kecuali sang penghuni kubur itu. Imam Syafi'i menyatakan in raita qawli mukhalifan lima raitu minal hadisi fadribul jidara al qawli al mukhalif al akhbara. Kata Imam Syafi'i, jika kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan akhbar yang kalian riwayatkan, bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, maka lemparlah pendapatku tersebut ke tembok. Ya, nah, barakallahu fik. Terus lanjut berikutnya. Ammar. Bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Hafizahullah, "Innamat taghut alladhi ta'ammada mukhalafata syar'i wa ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallahu yajlibul qawanina wal mahaq wal mahakim al-qanuniyata yaj'aluha mahala syari'ati. Hadha la syakka annahu taghutun laysa taghutan 'adiyan bal min ru'usit tawaghiti al-khamsati. Fama dama anna Allah jalla wa ala farada 'alaika al-kufra bit-taghuti fala yajuzu laka an tabqa jahilan wala tadri ma huwa taghutu la budda an ta'rifa ma huwa taghutu wa ma hiya anwa'uhu hatta tahdhara minhu amma an taqra' al-qur'ana bi awamirihi wa nawahihi wa fihi dhikru tauhidi wasyirki wa la ta'rifu kayfa tufarriqu bainahuma hadha la yajuzu lil muslimi la budda lahu an yata'allama hadhihi al-ashya'a wa yakunu 'ala basiratin minha fi nafsihi wa yatajannabaha wa yahdharu minha min ajli an ya'rifa al-haqqa min ajli an ya'mala bihi huwa wa yad'u an-nasa ilayhi wa yunabbihu wa yubayyinuhu lahum fal amru muhimun jiddan." Baik. Dari mana tadi Mar bacanya? Nah, yang taghut itu ialah yang dia alladzi ta'ammada mukhalafata syar'i, yang dia memang sengaja menyelisihi syariat. Ya. Dengan menyatakan bahwasanya syariat Islam enggak cocok di negeri kita. Enggak cocok di zaman sekarang. Ini sekarang era globalisasi. Ini sekarang kita mesti cocokkan dengan budaya kearifan lokal. Maka haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ah, la ilaha illallah. Ah, yang ngeri kayak begini. Ada yang kayak gitu? Buahnya, bukan banyak, buahnya. Ya, buahnya. Allah musta'an. Iya, dia sengaja ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallah. Ya, dia sengaja itu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya. Akhirnya dia mengambil qawanin. Ya. Dan mahkamah-mahkamah qanuniyah, pengadilan-pengadilan qanun, undang-undang buatan manusia. Ya ja'aluha mahalla syariati. Dia jadikan di tempat posisi syariat, seharusnya syariat itu. Ya, yang memberikan keputusan. Fa in tanaza'tum ya fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih, seharusnya yang menjadi pemberi keputusan adalah ya apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Ya, mereka enggak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai pemberi keputusan di antara mereka. Ah, hadza la syakka, ini tidak diragukan lagi bahwasanya orang ini adalah taghut. Walaysa taghutan 'adiyan. Ini bukan taghut biasa ini. Bukan taghut yang ngecek-ngecek. Bal min ru'usit tawaghiti al-khamsati, bahkan termasuk di antara pentolan-pentolan taghut yang lima, yang kelima dia. Wah, mengerikan sekali ini. Famadama Allahu jalla wa ala farada 'alaika al-kufra bit-taghut, maka selama Allah jalla wa ala mewajibkan kepada anda untuk kufur pada taghut, maka tidak boleh anda tabqa jahilan, tetap berada dalam kejahilan. ya, Anda tetap dalam keadaan jahil, ya, wa ma tadri ma huwa taghut, dan Anda kemudian mengatakan saya enggak tahu apa sih taghut itu, enggak bisa kayak gitu. Ya, kita ditaklif oleh Allah demikian. Maka Syekh menyatakan, i'lam rahimakumullah anna ma awwala faradallahu anna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufr bit taghut. Ini yang pertama. Ya. Yang Allah wajibkan bagi anak Adam yang pertama adalah kufur kepada taghut. Gimana ceritanya kita, apa sih taghut? Enggak bisa itu. Ya. Enggak bisa, mesti tahu. Ya. Gimana mau ngaji katanya, mau jadi alusunnah, mau jadi sunni salafi, tapi enggak mau tahu apa itu taghut. Jangankan jadi sunni salafi, jadi mukmin aja belum kalau dia enggak mau mengingkari taghut. Ya, ini bahaya seperti ini. Labuda anta arifa ma huwa taghut. Anda mesti tahu apa itu taghut. Wa ma anwa'uhu. Apa jenis-jenis taghut? Ya, hingga Anda menjauhinya dan Anda mewaspadainya. Amma anta taqra' al-Qur'an bi awamirihi wa nawahih. Adapun Anda membaca Quran dengan segala macam perintah dan larangan-larangannya. Ya, wa fihi dzikru tauhid wasyirk. Di dalamnya terdapat penyebutan tentang tauhid dan syirik. Tetapi Anda tidak tahu la ta'rif kaifa tufarriq bainahuma. Tidak tahu, tidak memahami, tidak ngerti gimana membedakan di antara keduanya, antara syirik dan tauhid. Hadza la yajuz lil muslim. Ini enggak boleh bagi seorang muslim demikian. Bala budda ya ta'allama hadhihi al-asya'. Dia mesti mempelajari hal ini. Ya, dia mesti yakunu ala basiratin minha fi nafsi. Dia mesti ya, ala basirah. Ya. Dia mesti memahami ini dengan pemahaman yang kuat, ilmu yang kuat. Ya. Pada dirinya. Dia menjauhinya, menjauhi kesyirikan tersebut, menjauhi taghut, mewaspadainya. Ya, min ajli ayya'rifal haq. Ya. Dia menjauhinya, dia mewaspadainya supaya dia dapat mengetahui kebenaran. Min ajli ayya'mala bihi huwa, supaya dia dapat mengamalkan. Wa yad'un nasa ilaih, dan dia mengajak manusia kepada tauhid tersebut dan menjelaskan kepada manusia. Maka perkara ini penting sekali. Ya. Berikutnya, fadal di baca siapa sini? Raibah Resh. Raih dari tadi udah baca mulu ya dari tadi ya. Ya. Kasih pikir-pikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Yajibul kufru bikulli ha'ula'i. Faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim. Faman lam yakfur bihim nam wa lam yakfur bi ba'dihim wa sahaha syai'an min at-tawagiti fa sahaha al-kahanata wa sahaha al-hukma bi ghairi ma anzalallahu wa qala al-waqtu taghayyara wa az-zamanu yatakhallafu. Allahu sah. Wala yas wal zamanu yakhtalifu. Yakhtalifu. Wala yas'un nasu al-yawma al-hukma bisyari'ati wala budda an nusayyiru ad-duala wa nusayyiru al-alama hadza lam yakfur bit-taghuti wa in kana yaqulu la ilaha illallah wa in kana yusalli wa yasuma wa yahujja ma dama annahu yaqulu al-hukmu bima anzalallahu la yunasibu hadzal waqta yata'aradu ma'al hadaratil hadisati hadisiyati wa hadisah benar hadisati wa ma'asiyasati duali fa 'alaina an nusayyirahum fi hadhihi al umuri wasyar'u inna ma yakunu fil masajidi wa ammal hukmu bainal wa ammal hukmu bainan nasi wal hukmu siyasi fa hadza la budda fihi min musayiratid duali wala yanfaridu anha hadza walau kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yaqulu la ilaha illallah adadul anfas adadul anfus anfas adadul anfasi fa huwa kafirun masyaallah li'annahu lam yakfur bit taghuti wallahu wallahu qaddama al-kufra bit taghuti 'ala al-iman billahi li'anna al-iman billahi la yasihu illa ba'da al-kufri bit taghuti la ilaha illallah. Maka kata Syekh, dari mana tadi Fikri? Yajibul kufur. Yajibu al-kufru. Ya. Maka wajib mengkufuri mereka semua itu. Mengingkari mereka semua tagut yang lima tadi. Faman lam yakfur bihim, siapa yang tidak kufur kepada lima tagut ini atau tidak kufur kepada sebagiannya, au sahaha syai'an min at-tawagut, atau justru malah membenarkan. Ya, dia mengingkari setan, pentolan tagut, dia mengingkari dukun. Ya, orang yang mengaku ilmu mengetahui perkara yang gaib. Ya. Taib. Namun dia ternyata tidak mengingkari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini bahaya ini. Bahkan membenarkan. Ya, dia atau dia membenarkan perdukunan, wa sahha al-hukma bi ghairi ma anzalallah, dia membenarkan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, dan dia mengatakan al-waqtu ya taghayyara wa zaman yakhtalifu. Waktu sekarang sudah berubah. Zaman sekarang juga sudah berbeda. Ya. Maka enggak cocok lagi berhukum dengan syariat Islam. Itu cocoknya di Arab. Pulanglah kalian sana ke Arab, wahai kadrun, kata dia. Hah? La ilaha illallah. Orang kayak gini gimana nih? Wah, ada syubhat lah di kepalanya. Gitu ya. Nah, semua orang kafir ada syubhat. Ya, musyrikin Quraisy itu ada syubhatnya. Mereka mengatakan, kenapa mereka nyembah berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh? Mana abuduhum illa liukorribuna ilumlahi zulfa. Ya, kami gak beribadah kepada berhala ini kok, melainkan agar berhala ini memberikan, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka taklid, ya, aba'ana. Mereka menganggap perbuatan mereka baik. Ya, mereka menganggap nanti berhala-berhala mereka ini orang-orang soleh akan menjadi pemberi syafaat untuk mereka. Haulai syufa'auna indallah, kata mereka. Ya, syubhat itu semua. Syubhat, ta'wil kayak begitu semua. Barakallahu fik. Mana tadi? Ah. Ha, manusia hari ini tidak boleh ada kelapangan bagi mereka untuk untuk tidak berlayasaunas al-yaum al-hukum bisyariah. Manusia sekarang, kata mereka, ini enggak cocok lah. Enggak lapang kita berhukum dengan syariat sekarang. Labuda annusayira adwala. Ya, kita mesti ya membuat ridho negara aja lah. Membuat ridho, membuat senang negara-negara. Ya. Membuat senang al-alam, dunia internasional. Ya, kalau kita berhukum dengan syariat, nanti kita dikecam. Dicap sebagai negara yang konservatif, yang terbelakang, dan seterusnya. Hadza lam yakfur bitaghut. Orang yang kayak begini, ini belum kufur terhadap taghut, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, wa in kana yusalli wa yashum wa yahuj. Walaupun dia mengucap la ilaha illallah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, orang ini belum dianggap Islam. Madama annahu yaqul, selama dia mengatakan hal hukmu bima anzalallah la yunasibu hadzal waqta, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan Quran dan Sunnah, itu enggak selaras, enggak cocok dengan zaman sekarang. Ya ta'aradu ma'al hadaratil haditsa, itu bertentangan dengan peradaban modern. Wa ma'asiyah sati dua li, itu gak cocok dengan perpolitikan negara-negara internasional, negara-negara yang lain. Fa'alaina annusayirahum fi hadihil umuri. Nah, kita mesti, ya udahlah, membuat senang mereka, negara-negara lain dalam perkara ini. Ya. Wa syar'u innama yakunu fil masajid. Ini kata orang murtadun dari kalangan sekuler. Ya. Orang-orang sekuler mengatakan syariat itu udah di masjid. Wa mal hukmu bi bainan nas wal hukmu asyasi fa hada la budda fihi min musayarati dual. Ya, adapun menghukumi manusia berhukum tentang politik, ini mesti ya membuat senang negara-negara yang sama kayak mereka. Demokrasi. Ya. Agama di masjid aja. Allahumma musta'an. Ya. Ini kayak begini nih. Udah, kita enggak bolehlah Layan faridu anha. Kita jangan menyendiri dari negara-negara lain. Ya. Lihat di Saudi sana. Sendirian berhukum dengan syariat Islam. Tegar. Alhamdulillah semoga Allah jaga mereka semua. Ya, tegar itu. Orang-orang dari negara lain mencibir, membuli, ya, segala macam lah. Wah, kalau ada pemancungan, ya, karena kisos ditegakkan had, ditegakkan rajam, potong tangan, mereka rame-rame mencibir. Saudi tetap aja terus, nggak baperan, gitu. Nggak kayak negara-negara yang lain, baperan. Ya, wah nanti kita diboikot, nanti kita di ini dan ketika itu. Allah musta'an. Kalau memang ada keinginan ya. Nah, yang enggak punya keinginan parah lagi itu. Ya, keinginan untuk menerapkan hukum Allah. Hada walau kana yusalli wa yasum wa yahujju wa yaqul la ilaha illallah adadal anfas fahuwa kafirun, kata Syekh Shalih Fauzan. Orang kayak gini, walaupun dia sholat, dia walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah sebanyak napas dia. Napas dia sehari berapa kali? Enggak tahu. Enggak ada yang hitungin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sholat, puasa, haji. Habis itu ngucap lagi la ilaha illallah. Tapi kayak begitu kelakuannya, maka dia kafir, kata Syekh Shalih Fauzan. Kenapa? Li'annahu lam yakfur bitaghut, karena berarti dia belum dianggap kufur terhadap taghut. Dan Allah qaddamal kufra bitaghut 'alal iman billah. Allah lebih mendahulukan kufur terhadap taghut daripada beriman pada Allah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Baru. Ya, kufur pada taghut dulu baru beriman pada Allah. Ini nafyu isbat. Ya. Li'anna al-iman billah la yasihu illa ba'dal kufri bitaghut. Karena yang namanya beriman pada Allah itu tidaklah sah kecuali dengan setelah kufur terhadap taghut. Nah, kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada umatnya, an ya'budullaha an tafsiriyah. Beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ini nafyu isbat. Beribadahlah kalian pada Allah, isbat. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Ya. Nah, ini nafyun. Ma'ubila min dunillahi warad. Ya, yang diibadahi selain Allah. Nah, faddal dibaca berikutnya. Siapa sini? Ya. Raymond ya, Raymond di situ. Hei, kenapa itu? Grogi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, hadha dalilu ala man ubida min dunillahi wa huwa radin au da'a ila ibadati nafsihi au hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa min at-tawagiti. Ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Hadhihi al-ayatu mislu qawlihi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah fahuwa lam yaktasir ala qawlihi an i'budullah bal qala wajtanibut-taghut li'anna ibadatallahi la tasihhu ila ma ajtinabit-taghuti faman ya'budullaha lailan wa naharan walakinnahu lam yajtanibil taghuta fa ibadatuhu batilatun. Faman mannya itu man syartiyah. Ya. Faman ya'budillah. Nah, berarti ya'bud majzum. Faman lam ya'budillah. Naam, terus. Diulang. Fa ibadatuhu, enggak usah. Fa ibadatuhu batilatun. Kalladzi yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaqu wa yatabarra'u wa yunfiku walakinnahu yastajisu bil amwati wa yad'ul amwati min dunillah wa yad'ul amwat itu bukan jamak muannats salim. jama taksir. Kenapa? Karena dia bukan alifnya zaidah, makanya jama wana salim disebut jama biziadah alif watta. Dah, perhatikan alifnya itu bukan ya apa? Taknya itu bukan zaidah. Zaidah, tapi asliyah ada di mufradnya. Ya. Amwat, mayyit gitu. Terus wa yad'ul amwata min dunillahi hadza lam yakfur bit taguti jami'ur rusuli ala hadza walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula hadza 'amun li jami'ir rusuli annahum ja'u bil amri bi ibadatillahi wajtinabut taguti wajtinaba at-taghut ma'tuf kepada ibadah. Wajtina bitoguti. Nah, ma'tuf al-majrur, majrurun misluh. Terus falabudda minal amroini wa hadza huwa makna la ilaha illallahu ani'budullaha hadza makna al-isbati wajtani bitoguta huwa makna nafi fi la ilaha illallahu. Masya Allah. Ya, zawajakallah. Masya Allah, Rehman. Dari mana tadi, Mon? Hah? Hada dalil mengenai ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ini adalah dalil ala anna man ubida min dunillahi wa huwa radin aw da ila ibadati nafsi aw hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa tawagitu. Ini adalah dalil bahwa siapa yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho, disembah atau dia menyeru untuk beribadah pada diri dia sendiri atau dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia adalah togut-togut. Ya, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala ayat ini walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wajtanibut togut. Hadhil ayatu, ayat ini seperti firman Allah famay yakfur bitogut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada togut dan beriman pada Allah. Fahuwa, maka Allah lam yaktasir, tidak mencukupkan pada firman-Nya ani abudullah, namun Allah menyatakan wajtanibut tagut. Tidak hanya Allah memerintahkan beribadahlah kalian pada Allah, tapi Allah memerintahkan jauhilah tagut. Ya, Allah merintahkan melalui lisan para rasul. Karena beribadah kepada Allah itu tidaklah sah kecuali dengan mesti menjauhi tagut. Maka barang siapa yang beribadah pada Allah siang malam namun dia tidak menjauhi tagut, maka ibadahnya batil. Seperti orang yang sholat, puasa, haji, bersedekah, ya tabarrok, dia donasi, yunfik, dia berinfak, namun dia beristighosah kepada amwat, ya minta tolong kepada orang telah mati. Yang telah mati itu apakah para wali, para sunan, para kiai, para habib, ya di kuburan-kuburannya, di pusara-pusaranya, ya dulu amwat, dia berdoa kepada amwat, min dunillah, bukan kepada Allah. Hadalam yakfur bitagut. Orang seperti ini belum kufur kepada tagut. Dan seluruh para rasul ala hadza. Ya, semua berada di atas dakwah seperti ini. Ya, semua seperti yang Allah ceritakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut tagut. Semuanya itu. Ya, semua rasul menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Hadza 'amun li jami'ir rusul, ini umum untuk semua para rasul. Annahum ja'u bil amri bi ibadatillah wajtinabi taghut. Mereka datang dengan membawa perintah, ya, agar beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Ya, maka harus terrealisasi dua hal. Inilah makna la ilaha illallah. Pada ayat ani ibudullah, beribadahlah kalian pada Allah, ini makna isbat, penetapan. Ibadah hanya diberikan pada Allah. Pada ayat wajtinabi taghut, jauhi taghut, inilah makna annafyu, penafian. Penafian dari peribadatan yang disembah selain Allah. Ya, pada kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, lihat di matan yang baru. Fa amma sifatul kufri bitaguti. Adapun sifat bagaimana bentuk gambaran kufur terhadap tagut, fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi. Yang pertama, Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Kalau ada orang menyatakan, oh sah-sah saja mereka beragama Nasrani, yang penting kan baik. Ini orang belum beriman, masih kafir. Ya, walaupun dia pakai baju Islam, seragam Islam, identitas Islam. wa tatrukaha ya wa tubghiraha wa tukaffiru ahliha wa tuadiyahum. Perhatikan nih. Ya. Maka sifat gambaran bentuk kufur terhadap tagut yang pertama, Anda meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Anda meninggalkan mereka. Anda membencinya dan Anda mengkafirkan pelakunya dan Anda memusuhi mereka. Lima ini. Ya, lima. Baik. Paham sini ya? Makanya di antara makna Islam dan prinsip Islam yang paling besar adalah bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apa sih berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya? Meyakini kesyirikan itu batil, agama lain batil, dan meyakini pelakunya kafir. Ya. Meyakini pelakunya kafir ini terangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Ushul Salasah, saya pernah kutip di sini. Ya. Apa maknanya? Bara'ah minasyirki wa ahlihi. Barok min ahli syirik. Ya mengkafirkan mereka. Kalau enggak mengkafirkan mereka itu belum barok. Ya. Belum barok. Ada orang nyembah-nyembah Dewi Sri, ngasih sajen Dewi Sri ketika panen. Nah, itu sesajen itu bentuknya apa, Mas? Kesyirikan bukan? Oh iya, syirik akbar. Pelakunya musyrik kalau gitu ya, Mas. Kafir. Oh, enggak. Jangan kafirkan manusia. Mengkafirkan itu perkara berat. Iya. Ya. Tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir lebih berat lagi. Dia kafir. Makanya Syekh menyatakan di pembatal ketiga, ya, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au shaha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Ya. Dan mengkafirkan ini bagian tuntutan dari tauhid ya, Wak. Oh, nanti kayak Khawarij gampang-gampang ngapirin kompar kafir. Itu Khawarij, ya Allah, ini pelajaran dasar sekali. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, kok gini aja enggak paham. Ya. Dan ikhwah itu banyak enggak paham-paham. Ngapir-ngapirin orang, ya musyrik dikafirin. Oh, nanti kena hadis. Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada keduanya. Lah, kan Nabi udah bilang, qala li akhihi. Makanya kata Syekh bin Bas, ya, di kitab yang pernah kita baca tuh, apa itu, yang sebelum fatwa Syekh bin Bas, fil udzur bil jahal. Bukan. Hah? Al-bida' muasirah. Ya, fil iman itu. Jadi diterangkan oleh penulisnya juga Syekh Al-Ajami, itu kalau mengkafirkan ya orang muslim pada selain mukafirat. Pada selain apa namanya? Perbuatan yang menyebabkan kufur baru. Kalau mengkafirkan Abu Cendol, hah? Yang dia mengatakan teroris itu punya agama, agamanya Islam. Kita kafirkan tuh si Abu Cendol. Hah? Terus oh nanti kembali loh. Kalimat kafir itu kepada salah satu dari keduanya. Perkara berat. Kayak begitu. La ilaha illallah. Ya, para pelecah Islam itu kafir berdasarkan ijma. Dan Ishaq Ibn Rahawi ya, mengutip hal ini, ijma ulama. Dikutip oleh para ulama, pernah kita bacakan di Subuh Salam. Sampai-sampai Syekh As-Suhaimi, ulama besar di kota Madinah yang masih hidup sampai hari ini, hafizahullah ta'ala, menyatakan siapa yang tidak mengkafirkan pelecah Islam, pelecah Allah, pelecah Rasulnya, tidak mengkafirkan, maka dia kafir. Maka mengkafirkan ini juga perkara penting. Ya, perkara penting. Ada orang Islam ditanya, itu yang keluar dari gereja kafir enggak? Oh, kafir lah. Ini fitrah. Kalau ada yang bilang, oh jangan kafirkan, wah ini bahaya ini. Ah, udah terkena akidah sekuleris, pluralis. Tapi semoga Allah lindungi kita dari akidah sesat tersebut. Ya, sudah? Ini ya, jadi sifat kufur terhadap tagut ada lima. Anda meyakini ya batilnya peribadatan mereka kepada selain Allah. Yang kedua apa? Anda meninggalkan mereka. Yang ketiga, Anda membenci mereka. Yang keempat, Anda mengkafirkan. Benar nih? Ada? Oh iya. Tukafiru ahlaha. mengkafirkan pelakunya. Yang kelima, wa tu'adiyahum, memusuhi mereka. Dan memusuhi musyrikin itu pun juga konsekuensinya. Ini saya terangkan. Pernah kita bacakan di Mufidul Mustafid, di catatan kaki. Mu'adatul musyrikin wajibatun ala kulli muslimin wa hiya anwa. Memusuhi orang musyrik itu wajib bagi setiap muslim. Dan itu pun terbagi macam-macam. Ada qalbiyah, ya, ada amaliyah, ada qauliyah. Kalau qalbiyah di qalbu kita memusuhi orang musyrik. Ya. Wa hiya kabugdihim wa tamanna halaki walakihim. Ya, wa hiya la tasqut bihal. Ya. Ini di qalbu yaitu membenci mereka, mengharapkan kebinasaan mereka. Ini enggak gugur bagaimanapun keadaannya. Qauliyah, qauliyah itu seperti apa? Wa hiya katakfirihim as-sarih bil bara'ati minhum. Yaitu mengkafirkan mereka secara jelas dengan berlepas diri dari mereka. Wa hiya la tusqatu illa indal mafsadah awil fitnah. Ini tidaklah gugur ucapan kita, lisan kita mengkafirkan mereka kecuali kalau ada mafsadat yang lebih berat kalau kita ucapkan. Ya udah, yakini aja itu di kolbu dia kufur. Paham enggak sini? Taibar kalafikum. Kalau ada fitnah baru. Yang penting meyakini, enggak mesti kita mengkafirkan orang yang kafir, kohar-kohar. Ya, di kolbu kita yakini. Kapan itu kita katakan si fulan kafir kalau memang terjadi ya distorsi pemahaman bahwasanya kalau ngafirin Abu Cendol jadi takfiri. Nah, itu kita luruskan bahwasanya si Abu Cendol kafir. Ya. Si Tornado, Ade Tornado kafir. Ya, biar orang paham gitu. Kuburiun kafir. Nah, dan seterusnya. Taib, terus dibaca syarah di sini. Tadi siapa yang mau baca? Hah? Tadi siapa? Tadi mic-nya di mana? Oh, si Zaki. Nah. Hai Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekh Uzan hafizahullah ta'ala, hadha ma'na wajtanibu at-taghut. Labudda min hadhihi al-umuri an ta'rifa awwalan ma huwa at-taghut. Thumma tajtanibuhu, wa la yakfi annaka tajtanibuhu, bal labudda an tu'adiya ahlahu wa tubghidahum, li'annahum a'da'ullah. Allah jalla wa 'ala yaqulu: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلابد من هذه الأمور: أولا أن تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكنك أنك تجتنبه، كيف تجتنب شيئا مجهولا. ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه. ثالثا إذا اجتنبته فلابد أن تعاديه وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل. Ya. Dan inilah makna taghut. Inilah makna wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Ya, ini harus terpenuhi. Tadi sifat kufur pada taghut salah satunya mengkafirkan ya pelaku peribadatan kepada selain Allah. Karena yang pertama tadi, anta takida butlana ibadati ghairillah. Ini yang pertama. Meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Kalau enggak meyakini, oh boleh saja kok. Nah, ini dia musyrik juga. Ridho kepada kesyirikan, maka dia musyrik. Ini diterangkan oleh Syaikhul Fauzan di syarah Tathhirul I'tiqad, dan ulama yang lain juga menjelaskan hal ini. Semisal para ustaz yang melegalkan, yang membenarkan, bahkan membela perbuatan-perbuatan syirik, semisal ya pemberian sesaji kepada roh-roh halus, pemberian sesaji dalam proses larung saji sedekah laut dengan mengatakan enggak apa-apa soal niatnya ngasih makan ikan. Loh, kasih makan ikan kok pakai kepala kerbau? Kasih makan itu pelet. Ya, itu pun enggak doyan di laut makan pelet. Ya, di laut udah banyak makanan. Enggak usah gaya-gaya mau ngasih makan ikan kok pakai hasil bumi. Dikasih padi. Ya, emangnya orang dikasih padi? Dikasih apel, dikasih buah jeruk. Emangnya siapa? Kasih makan ikan. Ini kan ini aja. Apa? Kamuflase ini aja nih, pura-pura aja. Ini cuma budaya. Kalau budaya kenapa dilakukan dengan khidmat, khusyuk, khudu, ya, tanggal tertentu, waktu tertentu, kenapa? Nah, itu pasti ibadah. Mereka bertakarrub, mendekatkan diri kepada ya, siapa yang mereka berikan sesaji tadi. Nyiroro kidul, ya, roh-roh halus dan seterusnya. Ini ibadah. Dibela oleh ustad-ustad, oleh ulama. Ulama musyrikun. Ya, ulama musyrikun. Ya dan billah. Mana lagi tadi? Ya, la budda min hadhil umur an ta'rifa awwalan ma huwa at-taghut. Ya. Anda harus ketahui apa itu taghut, kemudian Anda menjauhinya. Tidak cukup Anda jauhi. Bahkan Anda mesti memusuhi pelaku taghut tadi dan membenci mereka karena mereka adalah musuh Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Ya, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu para taghut, sebagai wali-wali kalian. Fala budda min hadhil umur. Maka mesti terpenuhi berbagai perkara berikut. Yang pertama, Anda ketahui apa itu taghut. Karena Anda, jika Anda tidak ketahui apa itu taghut, itu tidak mungkin Anda menjauhi sesuatu hal. Ya, Anda tidak akan mampu menjauh, apa, tidak akan mungkin untuk menjauhinya. Bagaimana Anda bisa menjauhi sesuatu hal yang majhulan, yang tidak diketahui? Nah, berikutnya yang ketiga, yang kedua ya, idza araftahu, jika Anda sudah tahu apa itu taghut, maka akan mudah bagi Anda untuk menjauhinya. Yang ketiga, jika Anda menjauhinya, maka mesti Anda memusuhinya, membencinya, dan membenci para pengikutnya, memusuhi mereka fillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa ini? Ah, masih lanjut? Ah, lanjut ya? Wah, minuman saya habis, berarti ini terakhir. Ya, kita lanjut. Wa amma, lihat, perhatikan di matan. Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, wa amma ma'na al-imani billah, adapun makna beriman pada Allah, fahuwa an ta'taqida anna Allah wal ilahu al-ma'budu wahdahu duna ma siwahu. Adapun makna beriman pada Allah, ini syarat iman kedua, kufur pada taghut baru beriman pada Allah. Maka Anda meyakini bahwa Allah adalah ilah ma'bud. Ya, ilah itu maknanya makhluk. Ya, karena di masdar bermakna isi maf'ul. Nah, sementara makhluk sinonimnya ma'bud. Dialah yang disembah, dialah yang diibadahi semata. Duna ma siwah, bukan selainnya. Ya. Nicholas, mau baca Nicholas Ad-Dayyaki. Faddal Nicholas. Bismillah. Ya. Qala Syari rahimahullahu taala, hadza ma'nal imani billahi an ta'taqida biqalbika anna Allah huwa al-mustahiqu lil ibadati duna ma siwahu wa anna kulla ma 'ubida min dunillahi fa huwa batilun sawa'un kana minal malaikati aw minal anbiya'i aw minas solihina aw minal ahjari wal ashjari wal awsani la budda an takfura bihadza kullihi wa hadza ma'na al-imani billahi an taqida biqalbika annahu la yastahiqqu al-ibadatu illa Allah annahu la yastahiqqu terus wa anna ma 'ubida min duni fa huwa batilun fa hadza lazimun lazimu hadhihi al-aqidati ma yakfi annaka taqulu hadza bi lisanika biduni an taqida biqalbika wa la yakfi annaka ta'malu hadza bi jawarihika wa anta tusalli wa tusalli wa tasumu wa taqulu anna la a'budu ila Allah ini mustasna mufarraq ya. Yang kalau Ibnu Ajurum nyebutnya apa kala hasabil awamil ana la a'budu illa Allah, kan maf'ul bihi belum ada. Terus walakin yaqulu ma adari an ibadati haula illadzina ya'buduna al-qubura wa ya'buduna al-adrihata ma ma aqdiru an aqula innahum ala batilin wa hum yasumuna wa yusalluna wa yaquluna la ilaha illallah naqulu anta ma fahimta makna la ilaha illallah wa la fahimta makna al imani billahi wal kufri bitaghuti illa law fahimta haqqal fahmi wa illa law fahimta haqqal fahmi la arafta apa irobnya ni ko haqqa maf'ul haqqal fahmi maf'ul apa maf'ul sani maf'ul awal ha maf'ul sani maf'ul tam apa haqqal fahmi apa ya ikhwah maf'ul mutlak terus annal imana billahi la yasihu illa bil kufri bit taghuti zahiran bil lisani wa batinan bil i'tiqadi. Baik. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, inilah makna beriman pada Allah. Anda meyakini dengan kalbu Anda bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, bukan selainnya. Dan bahwa segala yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Apakah itu yang disembah itulah malaikat atau nabi atau para orang soleh, bebatuan, pepohonan, ausan. Ya, bedanya ausan dengan sonam, kalau sonam itu mesti dipahat, patung. Kalau ausan apa aja, kuburan, pokoknya yang disembah selain Allah. Ya, labuda antak fura bihada kullih. Anda mesti kufur mengingkari terhadap ini semua. Inilah makna la ilaha illallah. Anda meyakini di kalbu Anda bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa segala yang diibadahi selain Allah itulah batil. Hada lazimu hadhil akidah. Inilah konsekuensi dari akidah ini. Ya. Mayakfi tidak cukup Anda mengatakan dengan lisan Anda tanpa Anda meyakini dengan kalbu Anda. Ini munafik. Tidak cukup Anda beramal, ya. Tidak cukup Anda beramal dengan anna kata ma'lu hada bijawarihika. Ya, hada la yakfi. Annaka ta'mal. Ini enggak cukup, Anda mesti amalkan juga dengan anggota badan Anda. Ya. Meyakini, mengucapkan dan mengamalkan. Itulah iman. Iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ya. Fa anta tusalli wa tasum wa taqul ana la a'budu illallah. Anda salat, Anda puasa, Anda menyatakan aku tidak beribadah kecuali Allah. Ya. Lakinya kul namun ada orang yang berkata la adri ma adri, I don't know, saya enggak tahu an ibadati haula, tentang peribadatan mereka yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pusara. Ma aqdiru, saya enggak sanggup untuk mengatakan bahwasanya itu batil. Ya, berat ini. Ya, semuanya kan juga punya argumentasi. Ya punya, orang enggak sholat aja punya argumentasi kok. Cuman kan bagaimana menempatkan dalil? Orang enggak sholat itu punya dalil. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Tuh, udah yakin saya. Enggak butuh lagi ibadah. Dia enggak tahu pada mana yakin itu apa? Kematian hatta atakal yakin. Kan begitu. Sampai datang keyakinan pada engkau. Yaitu kematian. Hatta atanal yakin ya di surah Mudatsir. Masalakakum fi saqar qul lam nakum minal musallin wa lam nakum nutimu miskin wa kunna nakhudhu mal khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Bukan ataka ya. Hatta atanal yakin. Sampai datang yakin itu kematian. Mana lagi tadi? Ya. Wahum yasumun yusallun yaqulun la ilallah, kan mereka juga salat, puasa, mereka ngucap la ilallah. Ya gara-gara mereka beribadah ke kuburan keramat kok kita hakimi. Jangan jadi Tuhan sendiri, kata mereka. Ah. Ini. Ya. Orang-orang pluralis. Nah, tadi siapa ya? Ray ya yang mengatakan. Kenapa Yahudi Nasrani masuk neraka? Kan dia orangnya baik-baik gitu. Apa? Bunda Teresa baik. Jahat. Kalau baik beribadah pada Allah, kok masih bisa dicap baik? Hah? Syekh Al-Utsaimin menerangkan, masih ingat kayak di kajian kita Akhlakul Karimah. Hah? Apa? Makarimul Akhlak. Akhlakul Karimah. Makarimul Akhlak. Kajian kita. Syekh Utsaimin menerangkan akhlak yang terbaik itu yang pertama apa? Akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah bentuknya? Menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus Bunda Teresa tuh yang katanya baiknya minta ampun. Ya. Itu jahat dong. Ya jahat tuh orang beribadah pada selain Allah. Allah diciptakan dia, udah kasih makan dia. Allah atur alam semesta ini buat dia. Malah dia beribadah pada selain Allah. Ini kurang ajar. Misalkan gitu. Ya, ini kan kurang ajar. Ada orang udah diberi sama Allah rezeki, penghidupan, malah beribadah pada selain Allah. Oh, saya beribadah pada Allah juga, tapi beribadah juga pada yang lain. Itulah musyrik. Ya, itulah musyrik. Mana lagi tadi? Hah? Mana? Nakul, maka kita katakan terhadap orang tadi, ma fahimta ma'na la ilaha illallah wa la fahimta ma'na al-iman billah wal kufri bit tagut. Ente ini enggak paham la ilaha illallah. Ente ini enggak paham makna iman, makna tagut ente enggak paham. Wa illa law fahimta, kalau ente benar paham haqqal fahmi, dengan sebenar-benarnya pemahaman yang betul, la arafta annal imana billah la yasihu illa bi kufri bit tagut zahiran wa batinan. Kalau beneran Anda ini memahami, pasti Anda akan mengetahui bahwa beriman pada Allah itu tidak sah kecuali dengan kufur terhadap tagut lahir batin. Zahiran bilisan wa batinan bilitikad. Ya, secara lahiriah di lisan. Tadi sifat kufur pada tagut apa? Meyakini, meyakini itu di kalbu. Batilnya peribadatan kepada selain Allah, meninggalkannya. Ini lahiriah. Wa tubghiruha, membencinya lahiriah. Waktu kafir Allah ini mengkafirkan pelakunya lahirnya. Paham gak sini? Taibar kalau pikir. Ya, zahiran bilisan wa batinan bil i'tiqad. Taib cukup. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan besok di waktu yang sama malam Rabu kita. Selesainya di